amputasi ngertos ya? Ya diketok. Amputasi. Amputasi nggih. Senes multilasi senes. Nah nggih. Diamputasi, diketok sebab penyakit napa biasanya kanker. Kanker napa-napa. Ketok lan iki sikile pisah kan? Utawi tiyang sing dihukum. Nggih sebab nyolong ketok napa nih? Tangane. Wong ate urip niki nek niki niki wau pembahasan ingkang badhe kita sebutake niki. Niki wonge mun mati ning kula jenengan nemu anggota niki. Nemu sebagian anggota azza bagian-bagian saking tiang sing mati niki. Niki disolati napa mboten disolati? Jawabannya pripun? Bingung nggih? Nggih mungkin nggih nembe mireng pembahasan iki nggih. Nembe mireng nggih. Wonten pinten-pinten riwayat ingkang niki wau asar asar sahabat fa'an Khalid ibni Ma'dan anna Aba Ubaidah shalla ala ru'usin bisam. Abu Ubaidah niki nate nyolati sirah, jadi nemu sirah teng daerah Syam. Niki disolati. Sholla ala ru'us bisyam. Boten namung tunggal sirah, pirang-pirang sirah niki. Nggih. Wa ruwiya an Abi Ayyub annahu sholla ala rijlin. Lan dipun riwayataken sekang Abu Ayyub nyolati sikil. Anangin riwayatnya dhaif nih. Wa an Umar annahu shalla ala idzam bisyam. Lan wonten malih riwayat ingkang nyebutaken Umar nate nyolati balung-balung teng negeri Syam. Nggih, iki hadise mursal. Nggih, saking riki kita tingali penjelasan ulama kaitanipun kalian masah niki. Para ulama ing dalam masalah niki onten telung pendapat. Ulama ing dalam perkara niki onten tigang pendapat. Pendapat ulama ing dalam perkara kulon jenengan nemokaken anggota-anggota niki wau sing pun mati nggih, wonge pun mati niki. Niki onten telung pendapat. Pendapat pertama annahu yusalla alaih. Pendapat pertama nyebutaken nek kula njenengan nemokaken anggotane wong sing wis mati niki disolati. Anggota niki disolati. Sawaun qalla napa niku sing kula njenengan temokaken sedidik tegese niku bagian anggota utawa bagian kathah. Bagian sing sedidik ini bagian sedidik ciri-ciri marang nemu ciri-ciri nggih. Nangge kan sedidik niki, nemu jeriji solati. Napa niku bagian-bagian singkat nangge nemu sikil, nemu tangan, nemu bagian sirah, solati. Niki pendapat pertama. Bu sedidik bu akeh, nek kula njenengan nemokaken bagian-bagian anggota niki, di solati. Niki qaulus Syafi'i wa Ahmad. Niki pendapatnya Imam Syafi'i lan pendapatnya Imam Ahmad. Pendapat tinggal nomor kali ulama yang nomor kali ini berpendapat nek ulien nemokaken bagian-bagian niki wau luwih akeh sekang separone luwih sekang separo nggih niki ditusi lan disolati. Ini nek kurang sekang niku ora ditusi ora di sholati. Ini pendapat Abu Hanifah. Pendapat Abu Hanifah lan iki pengendikanipun Imam Malik. Jadi nek sedidik ora disolati, ora didusi, ora disolati, ning nek akeh didusi lan di solati. Pendapat ingkang nomor 3, la yusalla alaihi mutlaqo. Pendapat ingkang nomor 3, ora perlu disolati. Buh nemu sedidik, buh nemu. Okay. Sing paling kuat pun ini. Separuh kunjul solati, separuh kurang boten. Pripun iki? Wallahu alam. Sebagian ulama wonten ingkang negasaken ngaten. Nek jenazah niki, bagian-bagian anggota jenazah niki wis disolati. Wis disolati ning ketinggalan, salek sikile, sirae. Ketemu keri, ning niki jenazah pun apa? Mayat niki pun disolati. Nah, wong niku wau perdil-perdil, sebagian dari ketemu, suatu saat ketemu. Paham? Nek pun disolati, mayat niki mboten perlu di salati. Ning nek niku ditemokaken nang kahanan bagian-bagian niki dereng mayite dereng disolati. Iki mungkin mayite ilang, kendang teng segara, teng pundi, nemune bagian-bagian sikil apa ndase. Jelas kan wong niki teng segara iki dereng di salati. Nah, anggota niki nek pancen durung disolati, disolati. Oke, berarti perlu ditinggali napa? Perlu ditinggali sejarah anggota niki. Sejarah anggota niki kan? Nek mung disolati, mboten perlu disolati. Nek dereng disolati, senajan niku nemu nemung bagian-bagian niku di solati. Wallahu alam, niki ketengale sing paling pas. Pun niki. Pripun? Kafan. Kafane kados biasa napa pripun niki? Nggih, teng mriki bahasane qad illam yakun qad shalla alaihi nek durung disolati fa innahu yusall wa yusalla alaihi. Nek durung disolati berarti didusi lan di solati. Wala alam boten disebutan kafan. Nggih, insyaallah nggih dikafani lah nggih. Terus dikubur teng kuburane kaum muslimin. Dikubur teng kuburane sinten? Kaum muslimin. Nek niku pun disolati berarti cukup. Cukup napa? Didusi tok nggih. Didusi lha nggih. Anggota sanese pun solati niki nemu anggota sing durung di napa? Nemu anggota sekang bagian wong sing pun disolati, ngata niku. Lagi sikile durung disolati, wong pisah wong, pisah kan? Nah, dipun sebutaken yuhsal wa yudfan. Didusi, niki bagian anggota sing mayite pun disolati, ning niki ketinggalan, niki didusi lan dikubur. Wallahu ta'ala. Gini pancen di ngerteni bag di kubure teng pundi nggih teng riku insyaallah luwih tepat. Didekaken sih nggih. Nek mboten ngerti. Nggih teng daerah yang riku lah katene. Oh alam niki masalah pengkuburan. Seniki wonten masalah sanes semali. Hal yusalla ala syai'in min ajza'il hayyi. Hal yusalla ala syai'in min ajza al-hayyi. Napa disolati salah sining bagian sekang bagian-bagiane wong sing es urip. Contoh sing kula sebutaken. Tiang sebab penyakit diamputasi. Diketok niki. Mulai saking pupune niki. Oke, utawa tabrakan bis tukul. Oke, utawa tiang sing sebab melakoni dosa nyolong dihukum. Oke, kan dihukum nggih. Asyariku wasyariqatu faqtu'u aydiyahuma. Maling lanang, maling wadon ketok tangane. Nah, iki tangane kan ucul pun. Wonge urip. Paham? Wonge urip ning bagian anggotane niku lepas, ucul. Nggih, sebab ucul dhewek, sebab tabrakan wau misale utawa diketok dening dokter. Nggih, niki disolati napa mboten niki bagian-bagian iki? Nggih, jawabane. Nggih, niki termasuk salah satunggalipun perkara ingkang dipun fatwakaken dening lajnah ad-daimah. Al-adwul maqtu minal hayyi. Al-adwu al-maqtu minal hayyi, anggota sing tugel, petil. Petil tugel ngeten nggih. Ucul lah. Misah. Sekang wong sing urip bi ayyi sababin, kelawan sebab apa bae. Kelawan sebab apa bae niku tegese mungkin sebab diketok dening dokter, mungkin sebab kerubuan kayu, mungkin sebab tabrakan, mungkin sebab faktor-faktor sanese. Sawa'un kana bihadis aw bihaddin wa ghairihima. Napa niku sebab kejadian? Napa niku sebab hukuman lan liyane? La yukhsalu wa la yusalla alaihi. Ora didusi lan ora disolati. Ora didusi lan ora disolati. Terus niki anggota sing pun petil niki dipripunaken kempan lele napa? Nyun sewu gambaran ngeten. Napa kepripun niki? Adabe pripun niki? Napa bisa? Oh, napa bisa saged? Rong saged ta sing kanggo nggih? Oh, napa nggih? Nggih, niki wau misale sikile napa tangane napa-napane. Niki pripun niki dikapakaken niki? Dinapakaken? Dikuang? Napa dikubur? Napa dikubur teng pundi niki? Senggon-gon? Ampun. Nggih, pripun niki? Nggih, dipun sebutaken dening ulama. Nggih, ketokan-ketokan niki wau. Napa tangan, napa sikil, napa sanese? Niku dibungkus. Nggih, dibungkus. Nggih, dibundel lah. Nggih. Dilipet-lipet, dibungkus ngaten. Terus wayudfan fil makbarah. Wayudfan fil makbarah. Lan dikubur. Teng pundi? Dikubure fil makbarah. Fil makbarah. Dikubur teng pundi? Teng kuburan. Aw fi ardin thayyibatin ba'idah anil imtihan. Utawa teng pundi mawon ning dihindari mbok nganti anggota niki dihinakan. Langge mbok. Langge ngubur niku aja ngubur asal-asalan, mungkin tengar puma mangke dipaculi bocah cilik, terus bocah niku nemu. Nah, niku mboten mboten ngaten. Tegese teng teng lokasi sing kira-kira atau sekarang dihinakan apa niki anggota-anggota niki wau. Nggih. Misalnya jeneng kubur teng kuburan aduh lokasi nek nggih teng ngisor wit napa-napa sing kira-kira aman lah. Nek bisa teng pundi? Teng kuburan. Wallahu taala. Wallahu taala. Dalam untuk jenengan untune ucul niki. Ketingale nek untu mboten. Nggih niku wot gambaran-gambaran niku tangan, sikil. Rambut mboten rambut. Nggih. Nggih, mangke jenengan kesel bola-bali nguburi rambut. Nggih, uane ucul. Mangke golek kuburan. Mboten, mboten. Untu insyaallah mboten. Kuku mboten nggih. Petilan apa? Apa? Sunat. Oh, kulit, berarti kulit. Insya Allah mboten. Oke. Sepit. Petilane niku. Kenapa? Ikut. Ikute, nama-nama jenis. Ikut. Ikute. Mboten. Mboten. Pankreas niku kenapa? Pankreas. Nek niki wau gambaran sing disebutaken niku gambarnya kayak tangan, kayak sikil. Pankreas niku insyaallah mboten nggih. Usus buntu ketok misalnya ususnya insyaallah mboten. A'dha lah. Nggih. Iki misale a'dha niku sirah, a'dha niku tangan. Nek sirah tukel nggih mboten mungkin orang mati nggih. Kan ngaten wau niku kan wonge urip niki nek sirah tukel nggih mboten mungkin nggih. Nggih berarti kaitane tangan, kaitane sikil. Ini niku misal wau usus buntu ketok. Nggih. Insyaallah mboten mboten klebu a'dha sing ngene. Ginjel nggih insyaallah mboten klebu a'dha. Mboten. Insyaallah mboten. Wallah alam. Nggih, sing digambarake niku kaitane tangan, kaitane lengan, sikil. Wallah alam. Gini aku tak ngerti nggih. Kantun keadaan ya niku niku misal pas kecelakaan apa niku bencana. Bencana kan mungkin tugel ning wong etes urip. Kan niku. Mungkin wong pun mati niku tugel-tugelane ketinggalan. Nah niku perlu ditinggali sejarah wau, diteliti sejarah. Nggih sejarah niki jenengan nemu tangan niku pripun sejarah niki perlu ditelusuri. Disimpen dulu, disimpen rein terus makai golek sejarah ya. Nggih di anu lah, di nampang nggih, disimpulaken sing paling memungkinkan. Tegese mboten ten apa-apa kok wonten petilan. Napa mau? Tangan. Nggih berarti napa niki? Kesimpulannya apa berarti? Bencana mboten nonton, tabrakan mboten nonton, jenengan nemu petilan tangan. Pripun niki? Oh, tiba kas motor mabur. Niku nyimpulna kaya niku. Guys, ingetinnya niku lah, ditinggalin apa? Sejarah, sejarah. Wallah taala alam. Pun niki nggih niki kaitanipun kalian pinten-pinten pembahasan masalah niki. Nggih, kita badhe ningali pembahasan salajengipun masalah salat nggih niki kan pembahasannya salat. Nggih, kaitanipun kalian masalah salat. Salat jenazah nggih, salat jenazah. Salat jenazah niku panggenane teng pundi niki? Nggih, salat niku teng pundi niki? Nyolati jenazah niku teng omah, teng masjid, napa teng lapangan, napa teng pundi? Nggih, teng omah. Nggih, kula njenengan salat jenazah niku nyolati niku teng omah, teng masjid, napa teng teng lapangan? Jenazah jelas wonten. Aina nusolli jenazah? Kula njenengan nyolati jenazah niki teng pundi? Sing makruf nek teng daerah kita niki teng omah-omah nggih. Sing makruf niku teng omah-omah. Kita tinggali hadirin hadzakumullah pembahasan masalah niki. Aina yusalla 'alal janazah? Jenazah niku disolati teng pundi? Wonten ingkang nyebutaken as-shalatu 'alal janazah fil musalla. Salat jenazah niku teng musalla. Napa makna as-shalatu 'alal janazah fil musalla? Dipun sebutaken wa yustahabbu as-shalah 'alal janazah fil musalla, dianjurakan, dianjurakan nyolati jenazah teng panggonan tempat sholat. Berarti dudu omah, dudu masjid, ning napa? Musalla. Alasane tiang ingkang nyebutaken perkara niki li'annal ghalib min sholatin nabi 'alal janais kana fil musalla. Sebab keumumane nabi nyolati jenazah niku teng musalla. Napa ingkang dipun maksud musalla teng mriki? Fi makanin muaddal lidzalik. Panggonan sing pancen disiapaken nggih peranti nyolati jenazah. Panggonan sing biasa digunakaken nggih nyolati jenazah. Ini iki keumuman, keumuman Rasul sallallahu alaihi wasallam nyolati napa? Jenazah niku teng musalla. Nggih, dipun sebutaken riwayat an ibni Hubaib anna musallal janais bil Madinah kana lasiqan bi Masjidin Nabawi. Ibnu Hubaib niki nyebutaken jelasaken satemene musalla tempat sholat jenazah teng kota Madinah niku nempel kalian Masjid Nabawi. Oke. Tadi mboten adoh sekang Masjid Nabawi. Nalikane Raja Najasyi, nalikane Raja Najasyi seda, hadis Abu Hurairah, Nabi alaihi salatu wassalam sholate teng musalla. Boten teng masjid nggih. Teng musalla. Fakabbara alaihi arba'an. Nggih, saking riwayat-riwayat niki dipun sebutaken dening ulama dianjurakan salat jenazah niku teng panggonan salat. Nggih. Teng panggonan salat. Teng mriki mboten nonton nggih. Jadi jenazah tiga orang riku, mangke wong rame-rame sholat teng riku. Niki yustahab singa niki. Sifatnya niku yustahab, dianjurakan. Pripun nek nyolati jenazah niki teng masjid? kenging napa mboten kenging? Salat jenazah teng masjid. Ing dalam perkara niki ulama onten telung pendapat. Pertama nyebutaken makruh. Pendapat pertama nyebutaken apa? Makruh. Nggih. Pendapat ingkang nomor kali nyebutaken kenging. Pendapat ingkang nomor tiga nyebutaken anjuran. Anadbu niku napa nggih? Nggih, bahasa kulnya ini sunat lah. Nalikane aman sekang masjid dadi kotor. Kan mungkin jenazah sing pun nyerocos misalnya ngaten. Napa nyerocos napa? Nggih pun busuk mun rusak. Nggih, selagine niku mboten selagine aman saking niku niki sebagian ulama nyebutaken sifatnya niku anda debu. Wallahu ta'ala alam, ini secara umum berarti kenging lah. Nyolat, sholat jenazah teng ngendi? Teng masjid. Ini masjid langgar. Langgar niku masjid ya. Senes musola langgar niku. Musola wau. Nggih. Masjidul Qaum. Nggih, Masjidul Qaum. Masjidul Qaum. Nih. Nggih, niki kaitanipun kalian panggonan. Berarti teng omah nggih kenging. Boten masalah teng masjid caket sing utama wau sing sifate yustahab niku teng musalla. Teng latar kenging boten? Kenging mawon, boten masalah. Kenging. Kepripun? Teng kendaraan maksudnya? Perahu. Nggih. Teng perahu. Teng sepur. Alasannya napa teng sepur nyolati jenazah? Oh. Nggih. Mboten keumuman nggih nyolati jenazah teng sepur niku. Soal kenging insyaallah kenging mawon. Kita tinggali hadirin hadirakumullah. Pembahasan salajengipun kaitanipun kalian salatul jenazah. Dipun sebutaken dening Al-Albani rahimahullah. Al-Albani termasuk ulama ingkang berpendapat salat jenazah niku wajib berjamaah. Wajib berjamaah. Nggih, kita waos penjelasan Al-Albani rahimahullah, wa tajibul jamaah fi salatil janazah. Nggih, niki penting. Seumpamane wonten pendapat sanes sing nyebutaken boten wajib. Ananging niki salat jenazah berjamaah niki amalan Nabi sing selalu ngaten. Nabi sallallahu alaihi wasallam nalikane salat jenazah niku selalu jamaah. Ajeng nyolati pun mboten nonton kancane. Ngajak tiyang kan kancane. Nggih, ngene iki badhe disebutaken dalil-dalil mangke. Salatul jenazah niki wajib jamaah. Niki penjelasan Al-Albani rahimahullah ing dalam kitab Ahkam Al-Janais. Wa tajibul jamaah fi salatil janais. Wajib jamaah ing dalam salat jenazah. Kama tajibu fis sholawatil maktubah. Kaya dene wajib ing dalam sholat-sholat sing di fardukaken. Nggih. Napa alasane? Alasan ingkang dipun sebutaken dening Al-Albani rahimahullah mudawamatun nabi alaiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam niku selalu nek nyolati jenazah niku berjamaah. Mudawamatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam alaiha. Rasulullah SAW niku selalu nalikane sholat jenazah jamaah. Nggih, jamaah niku berarti mboten munfarid nggih. Dadi umum ana wong loro jenenge apa? Jamaah. Nggih, mangke wonten pembahasan nek wong loro niku uli ngadeg sofa jejer napa ngarep mburi. Kan mungkin nggih wonge bingung niku. Nek salat biasa kan, salat biasa niku kan jajar. Lah niki salat jenazah niki jajar napa ngarep mburi? Nggih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Kowe kabeh nglakoni salat, kaitene kowe kabeh weruh aku nglakoni salat. Berarti salat jenazah sing dilakoni dening Nabi napa wau? Selalu berjamaah. Lah kula jenengan diperintah dening Rasulullah, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Berarti saking ngriki wong iki kebiasaan Nabi, Nabi selalu sholat jenazah nang kahanan berjamaah, berarti sholat jenazah dihukumi wajib berjamaah. Sallu kama ra'aitumuni sholli. Hadirin hadzakumullah. Pembahasan selanjutnya pun wa aqallu ma warada fin iqadil jama'ah fiha salasah. Wa aqallu ma warada fin iqadil jama'ah fiha salasah. Ini penjelasan Al-Albani rahimahullah. Dianggap jama'ah ing dalam sholat jenazah niku minimal niku telu. Minimal telu. Siji imam lorone makmum. Ini nek kepaksane mboten nonton sih. Kan kaya niku nggih. Dadi nek wonge lengkap nggih berarti minimale pinten? Telu. Nggih dipun sebutaken riwayat. Anna Talhah da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Umar bin Abi Talhah hina tufiya fa'atahu Rasulullah fa shalla alaihi fi manzilihim fa taqaddama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana Abu Talhah wara'ah wa Ummu Sulaim wara'a Abi Talhah walam yakun ma'ahum ghairuhum. Abu Talhah niki ngundang Nabi alaihi salatu wasalam nalikane Umar bin Abi Talhah seda. Berarti Abu Talhah kagungan putra Umar ninggal. Nggih. Nabi sallallahu alaihi wasalam niku dipun dangu, dipun undang. Nabi rawuh, dipun aturi. Nabi nyolati. Salate teng daleme. Niki mbuktikaken kenging nggih salat teng pundi? Teng omah. Fataqaddama Rasulullah mongko Nabi alaihi salatu wasallam maju. Nggih nyolati jenazah. Wa kana Abu Talhah, Abu Talhah bapake sinten? Umar sing seda wau niki teng burine wa ummu Sulaim lan ummu Sulaim niku waro'a Abi Thalhah teng burine Abu Thalhah ummu Sulaim lanang ummu kok lanang pripun ummu Sulaim ibune Sulaim niku niku teng burine Abu Thalhah. Pripun? Walam yakun ma'ahum ghairuhum. Oranane liyane. Berarti wong wong telu. Tambah akeh jamaah. Niki tambah afdol. Tambah lebih napa? Utama. Tambah akeh tambah utama, tambah akeh tambah utama. Tambah akeh sing nyolati niku tambah keutamaane. Kita tingali hadirin hafizakumullah. Pembahasan masalah niki. Wa kullama kasural jam'u kana afdhalil mayyit wa anfa. Tambah akeh sing nyolati luwih utama lan luwih manfaat. Nggih sinten? Si mayit. Okay. Pak Rohmat mun pesen teng jenengan iki. Nggih, Pak Rohmat pesen nggih. Ngene kakum. Mati pada tekan nyolati. Nggih, sing dipesen iki urung mesti luwih luwih keri lho, nggih. Okay. Sebab tambah ke sing nyolati niki tambah utama, tambah ke sing nyolati tambah utama, tambah ke sing nyolati tambah napa? Keutamaane, tambah manfaate. Lah niki boten bener nek ake sing nyolati kok bunek. Sing bunek sing mati napa sing urip? Nggih niku teng sebagian daerah niku budaya sing mboten apik sih niku nggih. Budaya sing mboten apik niku. Dadi tambahake sing nyolati. Keluargane si mayit. Niki bunek sebab amplope tambahake meledak nggih. Ya niki mboten bener niki budaya-budaya mboten bener sing niki. Lan nggih mboten kenging nggih jenengan nyolati ngarep-arep napa? Amplop mboten kenging. Hadirin hadzakumullah. Kita tingali pinten-pinten riwayat hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasalam ingkang jelasaken masalah ngekeh-kehaken tiang sing salat jenazah. Hadis Aisyah. Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ma min mayyitin yusalla alaihi ummatun minal muslimin yablughuna mi'ata kulluhum yashfa'una lahu illa suffi'u fihi. Rahu Muslim. Hadis riwayat Muslim. Okay. Dipun sebutakan hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika, Ma min mayyitin oranana sekang salah jining mayit. Oranana sekang salah jining mayit. Ma min mayitin yusalla alaihi ummatun minal muslimin, nyolati maring mayit mau sekelompok umat sekang kaum muslimin. Sekelompok umat sekang kaum muslimin. yablughuna mi'ah. Yablughuna mi'ah. Jumlahe nganti satus. Dipun sebut dening Nabi alaihi salatu wasalam, jumlahe niku nganti satus. Kulluhum yashfa'una lahu. Kabeh jalukaken syafaat nggo dheweke. Illa syufi'u fi. Ana nalia kejaba jalukane syafaat wong sing nyolati satus niki dikabulaken. Nggih, hadis niki tatos dalil. Tatos dalil nek kathah sing nyolati niku tambah napa? Tambah api, tambah utama, tambah manfaati. Eh, tambah manfaati. Kata sing dipun sebutaken dening Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa kulluha tadullu ala annahu kullama kasural jam'u 'alal mayyit kana dzalika afdhal. Tambah keh, tambah keh, tambah keh sing napa? Nyolati niku tambah keutamaane. Wa arjalis syafa'ah lan tambah diarep-arep syafa'ate. Niki wau dipun sebutaken dening Nabi, hadis Aisyah, nek ana wong disolati dening sekelompok wong muslim jumlahe pinten? 100. Wong sing 100 niki kabeh jalukaken syafa'at nggih tiyang niki. Jalukan syafa'ate tiyang-tiyang niki dikabulaken dening sinten? Allah Azza wa Jalla. Nggih. Wong sing 100 niki jalukaken ampunan, wong sing 100 niki kabeh jalukaken rahmat nggih sinten? Si mayit niki dikabulaken dening sinten? Allah Ta'ala. Teng mriki mboten disebutaken serentak napa bertahap. Nggih. Umpamane serentak nggih, bagus. Umpamane bertahap nggih, bagus. Nggih, ngaten niku. Serentak nggih masyaallah. Tambah akeh niku kan diantara fungsine niku tambah khusuke, tambah apike, tambah nilene ngoten niku. Umumane mboten serentak, bertahap. Gini niki pun klebu. Klebu niki insyaallah. Lan ugi dipun sebutaken hadis ingkang nomor kali, An Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yushrikuna billahi syai'an illa syaffa'ahumullahu fi. Hadis riwayat Muslim, hadis saking sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika, orang anak sekang salah jeneng wong muslim dheweke mati, fayakumu ala janazatihi mongko nyolati jenazah muslim niki arbauna rajulan, wong 40, wong 40 niki la yushrikuna billahi syai'a, la yushrikuna billahi syai'a. Wong sing 40 niki dudu wong-wong sing musyrik. Berarti wong sing bertauhid. Nggih niki mandan angel nggih jaman seniki. Ngelihat wong 40 sing bertauhid. Temenan ngaten niku nggih. Nggih. La yusyriku nabi. La yusyriku nabillahi syai'a. Nggih. Lah nek wonten tiyang muslim disolati wong 40, wong 40 niki kabeh niku ber tauhid. La yusyrikuna billahi syai'a illa syafa'ahumullahu fi. orang nalia kejaba Allah aweh syafaat sebab tungane wong-wong niki maring dheweke illa syafa'ahumullahu fi. Nggih, terus penting teng mriki kula njenengan usahakan urip teng lingkungan tiang-tiang sing bertauhid. Sebab nek mati mangke niki sing nyolati sinten? Wong-wong sing bertauhid. Oke, ketinggalan tukang gerigerin. Wallahu taala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.